Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kitab Al-Aqidatul Wasatiyah karya Imam Syekh Al-Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taimiyah rahimahullah. Selanjutnya adalah hadis wa qauluhu atau wa qaulihi ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama, hadithun sahih. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni di antara hadis-hadis yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah taala adalah sabda beliau ini, ala ta'manuni, tidakkah kalian merasa aman, percaya kepadaku? Tidakkah kalian percaya kepadaku, menganggapku seorang yang amanah? Wa ana aminu man fis sama, sedangkan aku adalah kepercayaan zat yang berada di langit, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Tidakkah kalian percaya kepadaku, menganggapku sebagai seorang yang amin, sedangkan aku benar-benar dianggap, dijadikan sebagai amin, kepercayaan Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di atas langit atau berada di tempat yang tinggi. Hadis sahih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini juga menyebutkan seputar sifat Allah subhanahu wa ta'ala al-ulu, maha tinggi. Telah kita pelajari berulang kali bahwa uluwullah subhanahu wa ta'ala, sifat ulu bagi Allah subhanahu wa ta'ala terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah uluwul zat, yang kedua adalah uluwul sifat. Yang pertama adalah uluwul zat, yakni keberadaan zat Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar di atas seluruh makhluk. Tidak ada satu makhluk pun yang berada di atas Allah. Bahkan tidak ada satu makhluk pun yang setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala ketinggiannya. Adapun yang kedua adalah ulu sifat, ketinggian sifat-sifat Allah ta'ala, yakni kesempurnaan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kekurangan sedikit pun dari sisi manapun pada sifat-sifat Allah ta'ala tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala ta'manuni. Ta'manuni, bagi antum yang mempelajari bahasa Arab, ya, ta'manuni ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini marfu', dirafa'kan. Semestinya ada huruf nun. Semestinya adalah ta'manunani. Ta'manuna. Amina ya'manu ya'manuna. Ta'manunani. Adapun nun yang ada di sini sebelumnya adalah nun wiqayah. Nun wiqayah yang memang berfungsi untuk mendahului ya mutakallim, menjaga fi'il dari harokat kasroh. Sehingga semestinya ada dua nun, ta'manunani. Namun hanya ada satu nun di sini. Ya, pertanyaannya, apakah ta'manuni di sini sebenarnya tidak marfu', mansub atau majzum? Jawabannya, ta'manuni di sini marfu'. Dan fi'il-fi'il yang tergolong af'al khamsah, ya, fi'il-fi'il yang bersama dengan alif itsnain atau waw jama'ah atau ya' mukhatabah, ketika marfu' huruf nunnya boleh dihilangkan. Ketika marfu' huruf nunnya boleh dihilangkan walaupun tidak ada partikel atau kata yang menasabkan atau menjazmkan, boleh. Ala ta'manuni, yani ala ta'manunani. Tidakkah kalian percaya kepadaku, menjadikanku sebagai kepercayaan kalian? Wa ana aminu man fis sama, sedangkan aku adalah orang kepercayaan yang ada di langit atau di atas langit. Siapa yang dimaksud? Yang dimaksud tentunya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah aminullah, ya, hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mendapatkan amanah dan kepercayaan dari Allah subhanahu wa ta'ala atas wahyunya untuk beliau sampaikan kepada jin dan manusia. Kemudian di dalam kalimat ini wa ana aminu man fis sama, ya, terdapat sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan, yaitu sifat al-ulu. Dan penafsiran fis sama, ya, penafsiran fis sama ada dua cara, dua penafsiran. Penafsiran yang pertama sebagaimana yang telah lewat, fis sama maknanya adalah fil uluwi. Man fis sama, yakni Allah yang berada di ketinggian, fil uluwi. Sebab as-sama maknanya sama dengan al-ulu. As-sama dari sama yasmu sumuwan, maknanya sama dengan ala ya'lu uluwan. Ala ya'lu uluwan, samaun. Penafsiran yang kedua, man fis sama'i, yani man ala as-sama'i sabi'ah. Allah yang berada ala, di atas. As-sama, langit. As-sabi'ah, yang ketujuh. Jadi menurut penafsiran yang kedua, sama maknanya adalah langit. Hanya saja tentu yang dimaksud adalah as-sama' as-sabi'ah, langit yang ketujuh. Adapun penafsiran yang pertama tadi, as-sama' maknanya bukan langit, melainkan al-ulu, ketinggian. Yang jelas, entah dengan penafsiran yang pertama maupun yang kedua, maka dapat disimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas, maha tinggi, di atas seluruh makhluk. Hadis ini memiliki sebab wurudnya. Yani sebab datangnya hadis ini, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat-kalimat ini. Sebagaimana ayat-ayat Al-Qur'an banyak darinya yang memiliki sebab nuzul, istilahnya adalah sebab nuzul. Adapun hadis maka istilahnya adalah sebab wurud. Sebab datangnya sebuah hadis. Hadis ini memiliki sebab wurudnya, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan harta, ya, yang dikirim oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Yaman kepada beliau. Lalu beliau membagi-bagikan harta tersebut, entah emas atau yang lain, dibagi-bagikan sesuai dengan hukum yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan bimbingan Allah taala. Nah, ternyata ada seseorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkritik, ya, keputusan beliau di dalam membagi-bagi. Dia mengatakan nahnu ahaqqu bihadza min haula. Ya, aku lebih berhak untuk, atau kami lebih berhak mendapatkan harta ini dibandingkan mereka. Ya, yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak membagi-bagikan sesuai dengan hawa nafsu beliau, melainkan karena ada maslahat. Maka beliau mengatakan, "Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama'?" Ya, tidakkah kalian percaya kepadaku? Ya, menganggapku sebagai orang yang amanah, sedangkan aku adalah seorang yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Kemudian hadis yang kedua juga, atau hadis yang berikutnya juga menyebutkan tentang sifat al-ulu. Sifat ulu, maha tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qawlihi, dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wal 'arsyu fawqa al-ma, wallahu fawqa al-'arsyi wa huwa ya'lamu ma antum 'alayh. Haditsun hasan rawahu Abu Dawud wa ghayruh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal 'arsyu fawqa al-ma'i, dan al-'arsy, 'arsy Allah Subhanahu wa taala, berada di atas air. Wallahu fawqa al-'arsyi, dan Allah berada di atas arsy. Wa huwa ya'lamu ma antum 'alaihi, dan Dia, Allah, Maha mengetahui keadaan kalian, keadaan yang kalian berada padanya. Hadis hasan, kata beliau, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya. Di dalam hadis ini dapat kita lihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan dua sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sifat al-ulu, maha tinggi Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluk, dan sifat yang kedua adalah al-ma'iyyah. Sifat al-ma'iyyah atau al-ilm. Ya, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang konsekuensinya adalah al-ilm, Allah mengetahui keadaan seluruh makhluk. Sehingga tidak ada pertentangan antara ketinggian Allah Subhanahu wa taala di sana yang bagi kita sangat jauh di sana di atas, dengan sifat Allah Subhanahu wa taala al-ma'iyyah, bersama makhluk. Jadi Allah bersama makhluk yakni dengan ilmunya, bukan dengan zatnya. Zat Allah Subhanahu wa taala tidak menyatu dengan makhluk dan tidak pula berada di tempat yang sama dengan makhluk. Tetapi yang dimaksud dengan keberadaan dengan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala adalah kebersamaan bil ilm wal ihathah, dengan ilmunya, dengan penglihatannya, pendengarannya, dan semisalnya. Allah maha tinggi di atas seluruh makhluk, namun Allah tetap bersama kita. Sebab tidak ada bedanya bagi Allah antara yang jauh dengan yang dekat. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wal 'arsyu fawqal ma'i." Dan al-'arsyu berada di atas air. Telah kita pelajari sebelumnya apa itu al-'arsy. Al-arsy secara bahasa maknanya adalah sarirul malik, singgasana raja. Ya, singgasana raja. Dan Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Apa makna istiwa? Istiwa 'ala al-arsy. Makna istiwa, ya, sebagaimana itu juga merupakan makna secara bahasa Arab. Ya, sebab Al-Qur'an itu menggunakan bahasa Arab, maka maknanya sesuai dengan bahasa Arab. Istiwa di dalam bahasa Arab telah kita pelajari memiliki empat makna, yaitu ala, irtafa'a, ya, su'ida, istaqarra. Ya, ala, ya, tinggi, irtafa'a, ya, sama saja maknanya kurang lebih dalam bahasa kita, walaupun dalam bahasa Arab mungkin memiliki perbedaan sedikit. Ala, irtafa'a, su'ida. Su'ida juga naik di atas. Istaqarra, menetap. Ya, menetap. Jadi empat makna istiwa dalam bahasa Arab, itulah makna istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Sehingga istiwa Allah di atas arsy maknanya bukan istila, yaitu Allah menguasai arsy. Bukan Allah berada di atas arsy, tetapi menguasai. Nah, ini ya, pemahaman yang salah, pemahaman yang batil, pemahaman Asy'ariyah dan kelompok-kelompok lain yang semisalnya. Naam. Itulah arsy Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat-sifat arsy telah kita pelajari sebagiannya di pertemuan yang lalu. Wal arsyu fawqal ma, arsy Allah Subhanahu wa taala ternyata berada di atas air, sehingga di atas sana ada air. Kemudian di atasnya lagi ada arsy. Di atas langit yang ketujuh ada air. Dan di atas air ada arsy. Nah, ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Hud. Wa kana arsyuhu 'alal ma'i. Wa kana arsyuhu 'alal ma'. Dan arsy Allah Subhanahu wa taala berada di atas air. Ya, subhanallah. Ini termasuk perkara ghaib. Ya, kita tidak pernah melihatnya, namun kita mengimaninya. Ya, kita faham apa makna al-ma, yaitu air dalam bahasa kita. Namun bagaimana air tersebut, wallahu alam. Itu termasuk perkara gaib. Kita fahami maknanya, namun kita tidak mengetahui kaifiyahnya. Naam. Wal 'arsyu fawqal ma'. 'Arsy berada di atas air. Wallahu fawqal 'arsy, dan Allah berada di atasnya lagi, di atas 'arsy. Walaupun demikian, ya maha tinggi, jauh menurut kita, namun wa huwa ya'lamu ma antum 'alaihi, Allah tetap maha mengetahui ya keadaan yang kita berada padanya. Ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatu. Tidak ada yang samar sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah kita mengimani hal ini, di antara faedah ya kita mengimani ketinggian Allah Subhanahu wa taala sifat 'ulu sekaligus sifat ma'iyah adalah ta'zimullah azza wa jal. Adalah kita semakin mengagungkan Allah azza wa jal. Dan semakin muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengagungkan Allah karena Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi. Dan kita semakin muraqabah kepada Allah. Merasa diawasi oleh Allah sebab Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, memang maha mengetahui semua gerak-gerik kita dan keadaan kita. Kita lanjutkan dengan hadis yang berikutnya. Hadis berikutnya juga tentang sifat al-'ulu bagi Allah taala. Wa qawlihi lil jariyah, ayna Allah? Qalat fi as-sama'. Qala man ana? Qalat anta Rasulullah. Qala a'tiqha fa innaha mu'minah. Rawahu Muslim. Dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam lil jariyah, kepada seorang budak perempuan, aina Allah, di manakah Allah? Dia budak tersebut menjawab, fis sama, dia berada di atas. Nah, makna fis sama seperti yang kita pelajari tadi, fis sama yakni fil ulu, Allah berada di ketinggian, maha tinggi di atas kita semua. Atau fis sama istabi'ah, ala sama istabi'ah, Allah berada di atas langit yang ketujuh. Qala, lalu beliau bertanya kembali, man ana, siapakah saya? Qalat, dia menjawab, anta Rasulullah, anda adalah Rasulullah, utusan Allah. Qala, lalu beliau mengatakan kepada pemilik budak perempuan tersebut, a'tiqha, bebaskanlah dia, fa innaha mu'minah, karena sesungguhnya dia adalah seorang wanita yang beriman. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Ya, sebagaimana yang nampak dari pertanyaan ayat Allah, ya, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menanyakan tentang al-makan, tempat keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kata tanya ayna itu merupakan kata tanya untuk menanyakan tempat keberadaan. Ya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala, ya, berada fi makan, di suatu tempat. Nah, ada saja tempatnya di mana? Ya, tentu tempatnya adalah fi sama, di atas atau di atas langit yang ketujuh. Kemudian budak perempuan tersebut menjawab, qalat fi sama, Allah fi sama, yani fil ulu, di ketinggian, atau ala sama'i sabi'ah, di atas langit yang ketujuh. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menghukumi budak perempuan tersebut sebagai seorang perempuan yang beriman ketika dia menjawab tentang keberadaan Allah taala fi sama', dia Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas langit yang ketujuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan itu menghukuminya sebagai seorang perempuan yang beriman, fa innaha mu'minah, karena sesungguhnya dia adalah seorang perempuan yang beriman. Namun ahlu ta'til, ya, para penolak dan pengingkar sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, para penolak dan pengingkar sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala menganggap bahwa jawaban Allah fis sama, ya, jika yang dimaukan oleh budak perempuan itu fil'ulu, Allah itu berada di ketinggian, di dalam ketinggian atau pada ketinggian, maka budak perempuan itu kafir. Ya, budak perempuan itu kafir. Subhanallah. Para pengingkar sifat, ya, dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, mengatakan jika yang dimaukan oleh budak perempuan tersebut dengan perkataannya fis sama itu Allah fil uluwi, di ketinggian, berarti budak perempuan itu kafir. Terus apa yang dimaukan oleh budak perempuan itu? Ya makna yang lain. Begitu. Mereka takwil atau mereka tahrif. Ya. Sebab Nabi SAW menghukuminya beriman. Berarti makna fisama itu bukan fil'ulu. Nah ini tahrif. Ya sebab menurut bahasa Arab fisama sangat jelas maknanya. Ya di atas langit atau di ketinggian. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi. Ya berada di atas seluruh makhluk. Kemudian perlu kita ketahui bahwa di antara para Mu'attilah, kelompok-kelompok yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah sifat ulu, sifat tinggi bagi Allah, mereka menolak hadis riwayat Muslim ini dengan redaksi ini, dengan lafaz ini. Ya. Redaksi yang disebutkan di sini adalah fis sama. Ayna Allah qalat fis sama. Adanya pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayna Allah, di manakah Allah, kemudian dijawab dengan fis sama. Ya, redaksi ini semacam ini, ya. Laisa bisabit, tidak sahih, tidak benar. Ya, kenapa? Ya, apa hujjah dan argumen mereka? Mereka mengatakan, ya, karena Al-Baihaqi rahimahullah mengingkari hadis riwayat Muslim ini dengan redaksi ini. Ya, adanya pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aina Allah?" Ya. Al-Baihaqi mengingkarinya seperti di dalam kitabnya yang berjudul Al-Asma wa Sifat. Ya. Al-Baihaqi mengatakan, "Laisa fi nuskhatina min Muslim lafzu ayna Allah fi hadzal hadits." Ya. Ya, di dalam salinan, ya. Salinan, ya, naskah sahih Muslim yang ada pada kami, yang dimiliki oleh Al-Baihaqi rahimahullah, tidak ada lafaz ayna Allah. Tidak ada pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayna Allah. Ya. Jadi begitu. Nah, yang benar adalah ini, tidak ada, kata mereka. Yang benar adalah riwayat Muslim, hadis riwayat Muslim ini tanpa pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayna Allah, yang kemudian dijawab dengan fis sama. Itu yang benar. Nah, bagaimana bantahan terhadap mereka? Bantahannya yang pertama, ya, yang pertama perlu kita ketahui bahwa sahih Muslim, ya, sahih Muslim hanya diriwayatkan dari Al-Imam Muslim oleh satu orang perawi. Jadi sahih Muslim itu kan diriwayatkan. Ya, jadi Al-Imam Muslim rahimahullah menyusun kitabnya Sahih Muslim berisi hadis-hadis. Kemudian Al-Imam Muslim meriwayatkannya kepada muridnya. Ternyata, ya, yang meriwayatkan Sahih Muslim dari Al-Imam Muslim hanya satu orang murid Al-Imam Muslim. Berbeda halnya dengan Sahih Bukhari. Sahih Bukhari diriwayatkan dari penyusunnya itu Al-Imam Bukhari rahimahullah oleh banyak perawi, banyak murid. Nah ini. Ini menunjukkan mestinya hanya ada satu, ya, hanya ada satu apa? Hanya ada satu versi. Tidak ada versi yang lain terkait dengan Sahih Muslim. Mestinya sama redaksinya. Ya, karena yang meriwayatkan dari Al-Imam Muslim rahimahullah hanya satu orang. Hanya satu orang. Sehingga mestinya versinya hanya satu, tidak ada versi yang kedua, ketiga dan seterusnya. Berbeda dengan Sahih Bukhari, ya, yang meriwayatkan dari Al-Imam Bukhari rahimahullah, Sahih Bukhari itu banyak. Ya, ya, yang namanya perawi wajar saja ada yang kurang, ada yang luput. Ya, ada kesalahan. Nah, sehingga ada banyak versi. Ya, di dalam Sahih Bukhari riwayatnya fulan terdapat kata ini, tapi dalam apa riwayatnya fulan yang lain tidak ada kata ini dan seterusnya. Bisa berbeda-beda. Ini Sahih Bukhari. Berbeda dengan Sahih Muslim, ya mestinya hanya ada satu versi, menunjukkan kalau ada perbedaan. Kalau ada perbedaan, ya pasti salah satunya salah. Jelas salah. Nah, karena hanya ada satu versi. Nah, sekarang pertanyaannya terkait dengan hadis ini, ya, ayyun Allah qalat fis sama, qala man ana, qalat anta Rasulullah, qala a'tiqha fa inna mu'minah. Nah, versi yang benar yang mana dan versi yang salah yang mana? Jawabannya tentu versi yang benar adalah yang terdapat tambahan. Karena al-musbit muqaddam 'ala an-nafi. Ya, karena yang memberikan tambahan itu tidak mungkin berbohong. Ya, kalau menambahkan, ya, itu perkara yang fatal, artinya berbohong. Berbeda dengan mengurangi. Kalau mengurangi mungkin karena ada yang luput, ada yang hilang. Seperti ya naskah yang dipegang dimiliki oleh Al-Baihaqi rahimahullah. Ya. Mungkin ada yang luput, ada yang saqat. Ada yang luput, ada yang saqat, tidak disebutkan di dalam naskah Al-Baihaqi pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ayna Allah qalat fis sama? Ada yang saqat, ada yang hilang. Ya. Adapun menambahkan itu kan perkara yang ya sulit. Ya, perkara yang besar. Tidak sembarang menambah. Kalau menambah ya berarti bohong. Ya, berdusta. Nah, ini menunjukkan bahwa yang benar adalah riwayat yang terdapat padanya. Ya. Pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayna Allah? Ya. Terdapat padanya riwayat atau pertanyaan ayna Allah. Nah, adapun di sebagian salinan seperti salinan yang dipegang oleh Al-Baihaqi, tidak ada pertanyaan ini, maka itu tidak menjadi dalil, tidak menjadi bukti bahwa semestinya itu tidak ada. Sebab riwayatnya hanya satu dari Al-Imam Muslim, yang meriwayatkan dari Al-Imam Muslim rahimahullahnya satu perawi, satu orang. Ya, berarti semestinya versinya sama, persis. Ya. Ketika tidak disebutkan di sebagian salinan, ya, itu menunjukkan dalam salinan tersebut ada saqat. Ada saqat. Ada yang gugur, hilang. Terluputkan, terlewat. Ya, mungkin tidak ditulis di salinan itu, terluputkan, terlewatkan, lupa, atau mungkin terhapus, atau sebab yang lain. Ya. Kemudian, bantahan yang kedua, ya, bantahan yang pertama itu juga sangat penting, ya, untuk kita memahami, ya, tentang Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Bantahan yang kedua, ya, mereka tadi mengatakan bagaimana? Mereka mengatakan bahwa di dalam ya, salinan Al-Baihaqi tidak ada pertanyaan ayat Allah. Ya, kemudian dijawab fis sama. Sehingga tidak boleh membahas tentang ayat Allah, di mana Allah. Maka bantahan yang kedua adalah ya, di dalam selain riwayat Muslim, di dalam selain riwayat Sahih Muslim, ya, terdapat hadis-hadis dengan sanad yang sahih, ya, dengan sanad yang sahih disebutkan di dalamnya pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ayna Allah qalat fis sama. Nah, ini ya, kalaupun seandainya tidak ada di dalam riwayat Muslim, namun di dalam riwayat yang lain, buku-buku hadis yang lain dengan sanad-sanad yang sahih ada. Ada pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ayna Allah qalat fis sama. Nah, ini semakin memperkuat dan mempertegas bahwa versi ya yang benar atau salinan Sahih Muslim yang benar adalah yang terdapat padanya pertanyaan ini. Ayat Allah qalat fis sama. Sebab didukung ya oleh riwayat-riwayat lain ya selain Sahih Muslim. Kemudian bantahan yang ketiga ya. Dalil-dalil yang lain Al-Qur'an dan hadis yang sahih ya, telah menetapkan sifat ulu, sifat maha tinggi bagi Allah Ta'ala. Maka, ya, la gharabah, ya, tidak ada keanehan. Seandainya Nabi SAW benar-benar bertanya dengan kalimat, Ain Allah, di mana Allah? Ya, untuk ya, menetapkan bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu fil ulu, maha tinggi. Ya, memiliki sifat ulu. Sehingga tidak aneh. Ya, itu kan seandainya diragukan. Apakah Nabi SAW pernah menanyakan ayat Allah ataukah tidak. Tapi ketika kita ingat bahwa dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang sahih. Menetapkan sifat ulu bagi Allah maka tidak ada yang aneh. Ya. Seandainya Nabi SAW benar-benar menanyakan ayat Allah. Di manakah Allah. Kemudian. Kita lanjutkan. Nah. Ketika Nabi SAW menanyakan Ain Allah. Di manakah Allah? Ain, di manakah? Ya. Maka wajib diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, la tuhitu bihil amkinah. Tidak diliputi, dilingkupi oleh tempat-tempat yang itu merupakan makhluk. Ya. Sehingga ketika ditanyakan di mana, di manakah Allah, di mana keberadaan Allah, jangan sampai tersahami ya, keberadaan Allah itu seperti keberadaan makhluk dilingkupi oleh sesuatu, oleh suatu benda, oleh suatu makhluk yang lain. Sebagai contoh ini, sekarang kita berada di mana? Ya, aina nahnu? Nahnu fil masjid, di dalam masjid ya. Keberadaan kita jelas dilingkupi oleh makhluk yang lain yaitu masjid ini. Ya. Demikian juga orang-orang yang lain, di mana mereka? Fil bait, dalam rumah. Di mana? Fis suq, di pasar, dilingkupi oleh pasar. Ya, di mana? Fil fasl, di dalam ruang kelas dan seterusnya. Nah, ini makhluk, maka maksudnya adalah jangan sampai salah di dalam memahami. Ketika ditanyakan Ain Allah, di manakah Allah? Ya, salah difahami berarti Allah dilingkupi oleh ruang yang itu merupakan makhluk, ruang yang merupakan makhluk. Ya, dilingkupi, dikelilingi oleh ruang yang itu merupakan makhluk. Nah ini jangan tersahami seperti itu. Sebab Ain, ya sebenarnya kata tanya Ain di mana, ya itu menunjukkan keberadaan yang mutlak, entah dilingkupi oleh makhluk ataukah tidak. Dilingkupi oleh makhluk yang lain ataukah tidak. Hanya saja kita kan makhluk, sehingga pertanyaan kita tentang makhluk yang lain, Ain di mana dia, ya pastinya kan dilingkupi oleh makhluk yang lain karena sesama makhluk. Adapun melihat kata Ain itu sendiri sebenarnya keberadaan yang mutlak. Menanyakan tentang keberadaan yang mutlak. Entah dilingkupi oleh makhluk yang lain ataukah tidak. Sehingga boleh menanyakan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kata Ain. Di manakah Allah? Ain Allah. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala fis sama. Allah maha tinggi di atas seluruh makhluk. Nah. Maka. Ya, sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala adalah al-uluwul mutlaq, ketinggian yang sifatnya mutlak. Maha tinggi di atas seluruh makhluk. Ya. Ini sekedar arah, ya. Arah. Kalau kita ditanya di mana Allah, maka kita isyaratkan, kita tunjuk ke arah mana itu saja. Bukan maksudnya Allah itu berada di suatu ruang dilingkupi oleh makhluk, tidak. Ya, ini sekedar arah. Kita sekarang berada di muka bumi. Ya, kalau kita menunjuk kepada Allah, maka di arah mana? Ke arah mana? Jawabannya, fis sama fil ulu. Allah Maha Tinggi berada di atas kita semua. Kemudian Nabi SAW menanyakan kembali, man ana, siapakah saya? Yani apakah budak perempuan itu mengakui kenabian dan kerasulan beliau ataukah tidak? Man ana, siapakah aku? Qalat, anta Rasulullah. Ternyata dia mengakui. Dia menjawab, anda adalah utusan Allah, Rasulullah. Maka ketika itulah Nabi SAW mengatakan, i'tiqha, bebaskanlah, merdekakanlah dia karena sesungguhnya dia seorang yang beriman. Fa innaha mu'minah, ya, terdapat padanya makna ta'lil, alasan, sebab, ya, sebab dia adalah seorang yang beriman. Ya, di dalam kalimat ini terdapat dalil bahwa memerdekakan, membebaskan budak yang kafir laisa bimasyru', tidak disyariatkan. Ya, tidak disyariatkan. Oleh karena itulah banyak para ulama menganggap, ya, menghukumi bahwa membebaskan budak yang kafir itu tidak sah sebagai kafarah. Ya, kan ada beberapa kafarah yang diantara bentuknya adalah dengan membebaskan budak. Ya, ya, kafarah wihar, kafarah qatl, kafarah yamin juga, ya. Nah, ini tidak sah sebagai kafarah jika yang dibebaskan, yang dimerdekakan adalah budak yang kafir. Misalkan membeli seorang budak, ya, kemudian dimerdekakan, dibebaskan, dinyatakan bebas, ya, sebagai kafarah. Nah, jika budaknya itu kafir, maka tidak sah. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "I'tiqha fa inna mu'minah." Beliau mengaitkan al-'itq, pembebasan budak, dengan sifat al-iman. Sehingga budak yang dibebaskan, dimerdekakan semestinya adalah budak yang beriman. Nah, ini dari segi hikmah sangat jelas. Baqaul kafir tetap, ya, apa, tetapnya kafir, seorang yang kafir, budak yang kafir bersama kaum muslimin, ya, sebagai budak, ya, itu banyak maslahatnya. Di antaranya adalah untuk, ya, membuat dia mendengarkan dakwah Islam, mendengarkan Al-Quran dan hadis, sehingga semakin dekat dengan Islam dan kaum muslimin. Berbeda halnya kalau dia apa, dimerdekakan, ya, maka akan pergi, ya, jauh, ya, akan pergi menjauh dari Islam dan kaum muslimin, bahkan, ya, dikhawatirkan bisa saja dia kembali ke negeri kafir dan memudaratkan Islam dan kaum muslimin. Sehingga keberadaan, ya, kafir, orang yang kafir menjadi budak, ya, kaum muslimin itu lebih banyak maslahatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa innaha mu'minah." Ya, bebaskanlah, merdekakanlah. Karena sesungguhnya dia beriman. Kalau tidak beriman, berarti kan jangan dibebaskan. Nah. Di dalam hadis ini, ya, terdapat dalil bahwa sifatul 'ulu, sifat 'ulu bagi Allah Subhanahu wa taala min a'zami awsafil bari. Termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, paling besar, paling mulia. Ya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menyebutkan pertanyaan tentang sifat ini secara khusus, aina Allah, di manakah Allah? Qalat fis sama. Nah, inilah yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar budak itu menjawab fis sama. Dan atau ungkapan yang semisalnya, agar dia menjawab Allah itu berada di atas langit, maha tinggi. Nah, ini menunjukkan bahwa sifatul 'ulu, sifat al-'ulu bagi Allah termasuk sifat yang paling besar, sehingga dikhususkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam pertanyaannya. Ya. Tidak dengan sifat-sifat yang lain, dia tidak mengatakan, ya, atau menanyakan yang jawabannya adalah yang lain, Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Ya, kan tidak seperti itu. Ya, bukan sifat-sifat lain yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai pertanyaan. Nah. Nah, seperti tadi ya, terkait dengan ayat Allah yang ditanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Keberadaan Allah. Ya, jadi yang tinggi, yang memiliki sifat ulu, ya. Atau yang dimaksud dengan ulu, sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala adalah uluwuddat. Ya. Uluwuddat. Ya, bukan hanya uluwus sifat. Ya, sebagaimana yang telah kita pelajari bahwa yang diingkari dan ditolak oleh para Mu'tazilah, para pengingkar sifat dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, ya, adalah apa? Uluwuz-zat. Zat Allah itu maha tinggi, berada di atas seluruh makhluk. Adapun uluwus sifat, ya, sifat ulu yang maksudnya adalah uluwus sifat, ketinggian sifat-sifat Allah, yakni Allah itu sifat-sifatnya maha sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun di dalamnya, maka ini tidak diingkari oleh mereka secara umum. Secara umum tidak diingkari oleh mereka, oleh para Mu'tazilah. Mereka mengakui bahwa Allah maha sempurna, begitu. Allah maha sempurna. Jadi secara global seperti itu. Jadi tidak mereka ingkari. Yang mereka ingkari adalah uluwudzat. Adalah ulu adzat. Maka hadis ini jika dicermati sangat jelas menetapkan uluwudzat lillahi ta'ala. Uluwudzat bagi Allah ta'ala. Karena yang ditanyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ain. Ain Allah. Ain kan keberadaan Allah. Zat Allah di mana? Maka dijawab fis sama. Ya, di atas. Maka ketinggian yang dimaksud adalah uluwudzat. Ini bantahan bagi mereka. Sehingga mereka berusaha untuk menolak hadis ini. Kemudian di dalam hadis ini ya juga terdapat faedah bahwa al-iman ya bi'uluwillah subhanahu wa ta'ala min kulli wajh. Ya. Min a'zami usulil iman. Mengimani sifat ulu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik itu uluwul zat maupun uluwul sifat. Itu termasuk dasar keimanan yang paling besar. Oleh karena itulah. Sebelum Nabi SAW menghukumi. Ya, menghukumi budak perempuan itu beriman. Ya. Terlebih dahulu beliau menanyakan tentang ya bagaimana keyakinannya tentang uluwullah, tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan semua macam ulu, semua macam ketinggian, uluwudzat, uluwus sifat, atau pembagian yang lain kita pelajari uluwudzat, uluwul qadar, uluwul qahir. Ya, mengimani uluwullah Subhanahu wa taala ini termasuk dasar keimanan yang terpenting untuk menghukumi seorang itu beriman ataukah tidak. Maka orang yang mengingkari uluwullah ya atau kurang di dalam mengimaninya sehingga ada yang ditolak dari macam-macam uluwullah ya menolak uluwudzat berarti imannya tidaklah benar ya imannya tidak benar tidak sahih. Kemudian kita lanjutkan dengan hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya tentang sifat ma'iyatullah. Ya. Tentang sifat ma'iyatullah. Kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Ya, sebelumnya telah kita pelajari bahwa ma'iyatullah. Ya. Ma'iyatullah. Kebersamaan Allah. Mencakup dua macam. Yang pertama adalah ma'iyah ammah. Ma'iyah ammah, yakni kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan seluruh makhluk. Ya. Dan konsekuensinya, konsekuensi sifat ma'iyah ini adalah al-ilm. Wal-ihatah. Was-sam' wal-basar. Adalah Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui ya, keadaan seluruh makhluk. Ya. Melihat dan mendengar mereka. Dan al-qudrah. Syamilah. Ya. Maha mampu atas mereka semua. Tidak ada satupun dari mereka, dari makhluk yang keluar dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bersama seluruh makhluk dengan makna ini. Atau yang konsekuensinya adalah ini. Bahwa Allah melihat, mengetahui, mendengar mereka semua. dan maha mampu terhadap mereka semua. Jika Allah berkehendak untuk mengadab atau menghukum, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mampu. Adapun macam yang kedua adalah ma'iyah khasah, kebersamaan yang khusus. Yakni khusus hanya untuk hamba-hamba Allah Ta'ala yang baik. Hanya untuk makhluk-makhluk yang beriman. Ya. Ma'iyah khasah ini konsekuensinya adalah an-nasr, at-ta'yid, ya, pertolongan, pembelaan, at-taufiq, taufiq dari Allah. Ini Allah bersama kaum mukminin, yakni Allah membela mereka, menolong, memberikan petunjuk dan taufiq kepada mereka. Ini ma'iyah khasah. Ya, ma'iyah yang sifatnya adalah khusus. Nah, demikian pula telah kita pelajari bahwa ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu tidaklah bertentangan dengan sifat al-ulu, sifat tinggi bagi Allah Ta'ala. Ya. Dan yang dimaksud ma'iyatullah bukanlah ma'iyatul zat. Bukan kebersamaan zat Allah dengan kita. Zat Allah berada dengan kita di tempat yang sama ini sekarang. Kita di masjid berarti Allah juga di masjid. Kita di pasar berarti Allah juga di pasar. Zatnya tidak, bukan itu. Ya, kebersamaan Allah bukanlah ma'iyatul zat, kebersamaan zat Allah. Ya. Allah bersama makhluk di tempat makhluk, atau Allah menyatu dengan makhluk sebagaimana keyakinan al-ittihadiyah. Ya. Yang meyakini bahwa Allah itu menyatu dengan makhluk, al-ittihadiyah. Ini kebablasan. Ya, di dalam menetapkan ma'iyatullah, kebersamaan Allah ini kebersamaan zat, sampai mereka meyakini bahwa Allah itu menyatu dengan makhluk. Ya, atau setidaknya tadi mereka meyakini bahwa Allah itu berada bersama makhluk di tempat mereka, di tempat makhluk. Allah bersama kita di tempat kita. Nah, ini uhululiyah. Allah berada di tempat yang sama dengan tempat makhluk, al-hululiyah. Yang jelas, ya, yang dimaukan dengan ma'iyatullah bukanlah ma'iyatul zat. Ya, bukan zat Allah itu berada bersama makhluk atau menyatu dengan makhluk. Ya. Dan memang sebagaimana yang telah kita pelajari, al-ma'iyah tidaklah mengharuskan kebersamaan zat. Dikatakan ma'iyah bersama, oh berarti zatnya juga harus bersama, tidak. Ya, kebersamaan itu maknanya secara bahasa adalah al-iqtiran. Dalam bahasa kita ya bersama, berbarengan, tetapi tidak mengharuskan. Bukan berarti zatnya itu ya menyatu atau bersama. Sebagai contoh ketika dikatakan bagaimana? Ketika dikatakan hadhil mar'ah ma'a zawjiha. Ya, wanita ini masih bersama suaminya. Nah, apa maksudnya? Ya. Dalam keadaan bisa jadi suaminya itu safar, berada di tempat jauh, atau ya apa, bekerja di tempat yang lain jauh, tapi bisa ya secara bahasa untuk dikatakan hadhil mar'ah ma'a zawjiha, wanita ini masih bersama suaminya. Nah, ini menunjukkan bahwa yang namanya ma'iyah, bersama, itu bukan berarti apa selalu kebersamaan zat. Demikian pula dikatakan bagaimana al-qamar ma'ana. Ya, safarna atau sirna, kita bepergian, kita berjalan bersama bulan ini. Bersama bulan ini selalu bersama kita. Kita ke sana nampak bulan ini. Kita ke sini bulan ini nampak dan menyinari jalan kita. Nah, apakah ya maksudnya kebersamaan zat bulan ini ya berada di jalan yang kita lalui? Kan tidak. Zat bulan ini, fisik bulan ini berada di samping kita? Kan tidak. Ya, bulan tinggi di atas sana. Namun secara bahasa boleh diungkapkan sirna ma'al qamar. Kita berjalan bersama bulan ini. Kan boleh. Nah, ini sekedar untuk memahamkan bahwa yang namanya ma'a bersama itu tidak berarti apa, bukan berarti kebersamaan zat, harus kebersamaan zat. Maka demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya ma'ana, bersama kita semua, bersama seluruh makhluk, bersama kaum mukminin, tapi maksudnya tentunya bukan apa? Zat Allah berada di samping kita atau menyatu dengan kita dan semisalnya tidak. Allah bersama kita sebab Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ya segala keadaan kita, Maha melihat kita, Maha mendengar ucapan-ucapan kita, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan taufik kepada kaum mukminin sehingga bisa dikatakan Allah bersama kaum mukminin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis ini wa qaulihi afdhalul iman an ta'lama anna Allah ma'aka aina ma kunta. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam afdhalul iman. Iman yang paling afdhal, paling utama adalah an ta'lam, engkau mengetahui, meyakini anna Allah ma'aka, bahwa Allah bersamamu aina ma kunta, dimanapun engkau berada. Haditsun hasan akhrajahu At-Tabarani min hadits Ubadah bin Shamit. Hadits hasan, kata penulis rahimahullah, ya setidaknya Ibnu Taimiyah rahimahullah menilai hadits ini hasan. Akhrajahu At-Tabarani, dikeluarkan, diriwayatkan oleh At-Tabarani rahimahullah dari hadits Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu. Sehingga nampak di dalam hadits ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan ya bahwa ya ma'iyatullah atau al-iman bi ma'iyatillah, al-'ilm bi ma'iyatillah, meyakini kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, baik ma'iyah ammah maupun ma'iyah khassah. Karena ma'iyatullah terbagi menjadi dua macam seperti tadi, ma'iyatul ammah, al-ma'iyatul ammah yakni kebersamaan Allah dengan seluruh makhluk yang konsekuensinya adalah Allah mengetahui keadaan mereka semua, ya, melihat mereka dan mendengar mereka, Maha mampu atas mereka. Demikian juga macam yang kedua adalah al-ma'iyatul khassah, kebersamaan Allah yang sifatnya khusus hanya untuk hamba-hambanya yang beriman, yang konsekuensinya adalah an-nasr, pertolongan, at-taufiq, ya, taufiq, dan seterusnya. Nah, meyakini ma'iyatullah baik ammah maupun khassah merupakan afdhalul iman, ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai keimanan yang paling utama. Naam. Nah, ini sangat jelas sebab al-'ilm, meyakini ma'iyatullah itu bagian dari apa? Bagian dari al-iman billah. Bagian dari rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Sebab iman memiliki 6 rukun, dan rukun yang pertama, dan itulah yang paling mendasar dan paling penting adalah rukun yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, mengimani sifat-sifat Allah, di antaranya adalah sifat ma'iyah. Ya, itu bagian dari al-iman billah, iman kepada Allah. Ya, seperti yang kita pelajari dulu, bahwa iman kepada Allah mencakup 4 tingkatan, yaitu apa? Al-iman biwujudillah, mengimani wujud Allah, ya, keberadaan Allah. Yang kedua adalah al-iman biuluhiyatillah, mengimani uluhiyah Allah, yakni bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi. Dan yang ketiga adalah al-iman birububiyatillah, mengimani rububiyah Allah, yakni mengimani bahwa hanya Allah yang mencipta, memberi rezeki, mengatur segala urusan dan semisalnya. Dan yang keempat, nah ini, al-iman biasmaillahi wa sifatih, mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengimani, meyakini ma'iyatullah itu bagian dari rukun iman yang pertama, yang paling mendasar. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdhalul iman an ta'lama annallaha ma'aka haitsu ma kunta. Iman yang paling utama, yakni termasuk iman yang paling utama, yang paling penting adalah meyakini kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, Allah bersama kita dimanapun kita berada. Mungkin sementara ini yang bisa kita pelajari di kesempatan ini, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.